بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، suatu hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu kenikmatan yang azimah setelah kenikmatan Islam, iman dan sunnah, adalah kenikmatan berupa waktu yang dengannya kita bisa duduk di majelis ilmu. Waktu yang bermanfaat seperti ini, duduknya kita ini, setiap detiknya, setiap saatnya, setiap waktunya, ini ada hisabnya di sisi Allah SWT. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah menjadikan waktu kita ini sebagai waktu yang berbarokah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita pada waktu-waktu seperti ini melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT, bermaksiat kepada Allah SWT. Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk duduk di majelis seperti ini. Waktu kita bermanfaat. Nah, waktu itu sangat penting sekali, ikhwan. Sampai Allah SWT berapa banyak di dalam Al-Quran bersumpah dengan menyebut nama waktu. Wal asri, wal duha, wal lain. Ini karena pentingnya waktu bagi seorang muslim. Sehingga bagaimana dia memanfaatkan waktunya ini betul-betul ada barokah di manfaatnya kembali kepada dirinya, dunia dan akhirat. Nah, seperti antum ini, ikhwan, antum mahasiswa, saya seorang pengajar. Antum mungkin dari pagi kuliah, atau kemudian mungkin sampai asar, atau mungkin sampai duhur, masih ada waktu untuk istirahat, untuk membangun kekuatan kembali setelah asar duduk di majelis sampai jam sekian seterusnya. Masya Allah, ini satu hal yang patut kita syukuri. Saya dari pagi jam 7 ngajar sampai duhur, nanti duhur di kantor, duduk di kantor sebentar lagi harus siap-siap ngajar lagi setelah asar, nanti sebentar lagi sampai jam 8 lagi rapat lagi dengan ikhwah, nanti sampai jam berapa biasanya pulangnya, kadang jam 12, jam setengah satu. Tapi waktu ini waktu yang ada manfaatnya. Tidak begitu lewat dari diri kita tanpa ada manfaatnya kita ambil darinya. Nah, kita syukuri itu. Nah, oleh sebab itu waktu itu sangat penting sekali. Antum jangan menyanyiakan waktu antum. Nah, ini salah satu di antara hal yang akan ditanya nanti di hadapan Allah SWT. Waktu adalah nikmat. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian pasti akan ditanya pada hari itu, ya, pada waktu hari kiamat, 'anil na'im. Tentang kenikmatan. Salah satu adalah waktu. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'alu 'an arba'." Salah satunya an syababihi. Mada afna? An waqtihi. Dari waktu mudanya, dari waktunya, apa yang dia gunakan dengan waktunya. Nah, saya sering menyampaikan kepada teman-teman di mahasiswa, antum enggak ada waktu bagi antum untuk hal-hal yang mungkin orang melihatnya, oh itu ada manfaatnya. Masya Allah, climbing, capek-capek naik gunung, kemudian naik sekedar menancapkan bendera, kemudian wah, Masya Allah, balik lagi. Nyawanya sebagai taruhannya. Bukan apa, nyawanya jadi taruhannya. Ada faedahnya? Enggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Kata sebagian di antara harokin mengatakan tadabbur alam. Tadabbur alam bukan dengan cara seperti itu. Antum merenungkan ayat-ayat Allah SWT dengan cara apapun bisa. Nah, dengan berbaring, dengan berdiri, dengan duduk, dengan itu dasarnya, tidak harus kemudian muter-muter gunung, naik-naik gunung dan seterusnya, yang kemudian tidak ada faedahnya. Kalau tujuannya untuk riyadhah, dan seterusnya untuk refreshing dalam hal-hal yang tidak membahayakan diri sendiri, tidak ada masalah. Refreshing dengan kemenatan waktu dan kebosanan, menghilangkan kebosanan, artinya pergi ke rehlah, pergi ke pantai, pergi ke gunung, ya, aman begitu, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang bisa membinasakannya, ini satu hal sangat-sangat. Seorang mahasiswa sudah kuliah saja, kuliah kemudian ngaji, itu tugasnya seperti itu, kuliah sebagai tanggung jawab antum kepada orang tua antum dan ngaji. Karena antum sebagai seorang hamba yang punya kewajiban untuk mengetahui tentang hal-hal yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Sudah kewajiban sama manusia antum tunaikan, dan kewajiban kepada Allah SWT antum juga tunaikan. Hal-hal selain daripada itu bab tatawa, ada waktu yang ada masalah. Tapi selain daripada itu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya, tinggalkan. Karena kadang-kadang melihat kalau jalan itu, Masya Allah, yang namanya warnet yang ada game online-nya itu tidak pernah sepi 24 jam. Ini manusia mau dibawa ke mana? Sampai kemarin, wali santri kita, saya ada bimbas, wali santri kita, ada Masya Allah, kemarin anak-anak baru ya, santri-santri kita baru ya, lulusan SMP, ini paling sulit ini. Saya mati lulusan SMP itu paling sulit. Kalau anak-anak lulusan SD kemudian masuk di pondok, Masya Allah. Masya Allah kita harapkan. Tapi kalau sudah lulusan SMP, sudah tahu banyak hal. Ini yang sulitnya setengah mati. Sudah terkontaminasi dengan berbagai macam perkara. Dengan warnetnya, dengan HP-nya, dengan TV-nya, dan seterusnya. Itu yang sulit. Sudahnya game online. Kita ngajari baik-baik di pondok 1,5 bulan kemarin. Kemudian balik, ketemu sama teman-temannya, sudah. Pengaruhnya lebih kuat daripada pengaruh usatnya. Warnet, game online, apalagi gak tahu ceritanya, orang tuanya sampai nangis-nangis. Anak saya jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Pokoknya anak saya jangan boleh pulang, Ustaz. Jangan ada liburan lagi kalau bisa, Masya Allah. Jangan sampai ada liburan lagi, katanya. Saya katakan tanggung jawab anak-anak itu bukan pada kami sepenuhnya. Yang pertama ditanya oleh Allah SWT tanggung jawab pendidikan anaknya adalah orang tuanya. Kita hanya membantu. Ya, tapi utama di rumah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan ini itu dan seterusnya akhirnya anak. Ibu bayangkan, bapak bayangkan, ibu punya anak 3 aja sudah setengah mati mendidik anak ibu. Kita ini punya 1.500 orang. Satu ustaz mengajar berapa orang coba? Ibu 3 orang aja, bapak dan ibu 3 orang aja setengah mati untuk bisa mendidik. Kesulitan dalam mendidik putranya. Bagaimana dengan kami? Ya, tapi kalau Ustaz punya ilmu macam-macam. Ya, tapi tolong kita dibantu. Tolong kita dibantu. Jangan seluruhnya, sudah. Pokoknya sudah bayar SPP, sudah selesai semuanya. Pokoknya terima jadi, Masya Allah. Ya, ini, antum lihatlah bagaimana kehidupan masyarakat di luar itu, Masya Allah. Menyusahkan. Sekarang anak-anak itu yang kalau sudah pada SMP saja sudah banyak tahu. Banyak tahu. Dan semuanya kebanyakan adalah sisi negatifnya. Luar biasa kan, Masya Allah. Kalau orang tua tidak ketat, tidak kencang dalam mendidik anaknya, sudah meleset, sudah sulit untuk balik lagi. Menghabiskan uang orang tuanya, menghabiskan hati orang tuanya. Menghabiskan pikiran orang tua, habis semuanya. Ya, sampai beberapa waktu lalu saya baca di koran, bagaimana rektor UKM ini marah-marah sama pemerintah Sleman. Gara-gara warnet yang ada game online dan sebagainya itu tidak tertibkan. Sehingga banyak mahasiswa yang di DO gara-gara apa? Gara-gara habis waktu mereka dan habis uang mereka di game online. Masya Allah. Apa waktu mereka itu begitu mudahnya mereka dapatkan mereka cari sehingga seakan-akan mereka punya waktu sendiri, kapan saja mereka habiskan, kapan saja mereka dapatkan kembali. Matahari tidak akan pernah terbit kembali dalam waktu yang sama. Sudah terbit selesai, sampai hari kiamat tidak akan balik lagi dalam waktu yang sama. Sebab itu kita banyak bersyukur, banyak bersyukur waktu-waktu seperti ini kita manfaatkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, kalau bukan karena taufik dari Allah SWT. Apalagi yang kita katakan kebaikan. Ya, kita lanjutkan. Masuk pada al-hadisul awwalu. An amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu Imam Malik muhaddith thaini ado Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardazi al-Bukhari Abu al-Husayn wa Abu al-Husayn Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi fi sahihihima al-Adani aw al-Adaini huma asahul kutubi al-musannafati. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs, ini kunya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyyah, bahwasanya amal itu berdasarkan dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwasanya likulli imrin, bagi setiap orang balasannya ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang balasannya mana apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasuluhu, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka hijrahnya, maksudnya pahala hijrahnya, balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, yusibuha, dia dapatkannya, awi mra'atin, untuk wanita yang kihah dia nikahinya, fa hijratullah ila ma hajar, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muhaddithina, Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dan seterusnya, namanya panjang beliau, wa Abul Husain Muslim bin Hajjad bin Muslim Qushair bin Saiburi. Ini dua orang ini bukan orang Arab ya. Dua orang ini adalah dua orang Ajam, orang Farsi ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan Imam para a'immah yang menyamak kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibn Majah, itu tidak ada satupun orang Arab. Semuanya orang Ajam. Antum bayangkan sampai seperti itu. Ini dalam ilmu hadis. Bahkan dalam ilmu lughah. Mungkin antum pernah mendengar Imam Sibawai, Imam Farra'i. Ini semuanya bukan orang Arab. Bukan Imam Arab. Terus yang mengharap mungkin antum punya lisan Arab, ilmu mandur. Itu juga bukan orang Arab. Ada sebuah kamus yang sangat besar. Masya Allah, kitab dhakham, sehingga belum tentu setiap maktabah itu punya kitabnya. Itu juga bukan Arab. Imam Zarkash, Zamakhsyari, seorang ahli tafsir, dan dia adalah imam dalam masalah lughah, hujah dalam masalah lughah, itu juga bukan orang Arab. Maknanya bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man bada'a amaluhu walam yusi' nasabuhu, barang saya amalnya itu lambat, nasabnya itu tidak mempercepatnya. Dan nasab itu, dalam hal nasab itu tidak akan berpengaruh pada amal seseorang. Apakah dia seorang Arab atau dia seorang Quraisy dan seterusnya. Sementara amalnya jauh daripada yang disyariatkan, ya tidaklah kemudian nasabnya, dia seorang Arab, seorang Quraisy. Bahkan di Ahlul Bait Nabi SAW, tapi kalau tidak ada amal saleh yang dia kedepankan, yang dia kerjakan, tidak ada apa-apa. أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيره. حديث ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ashab Sunan para ulama yang mengarang kitab Sunan-Sunan wa ghairuh dan selain dari mereka. Wa katafarrata bi riwayatihi an Umar al-Qamata atau al-Qamat bin Waqqas al-Laythi wa tafarrada bihi anhu Muhammad Ibrahim al-Taymi wa tafarrada anhu Yahya bin Sa'id al-Ansari thumma kathara al-akhduna anhu. Jadi telah berkesendirian riwayatan ini dari Umar. Jadi hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab. Ini hadis yang biasanya disebut dengan para ulama hadis khabaru apa? Ini gharib termasuk di antara para ulama mengatakan ini gharib. Tidak dikatakan khabaru ahad ya. Nah, karena khabaru ahad para ulama ini khabaru ahad. Nah, karena khabaru ahad itu ada di sana ada masyhur, di sana ada aziz dan di sana ada gharib. Gharib itu hanya satu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Seperti ini, tidak ada satu pun di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Umar bin Khattab. Dan tidak ada satu pun di antara orang-orang setelah Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali siapa? Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi sebagaimana disebutkan di sini. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali siapa? Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi. Wa tafarrada bi anhu Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Dan tidak ada satu pun yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi kecuali siapa? Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Wa tafarrada anhu Yahya bin Sa'id al-Ansar. Dan juga tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi kecuali siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Baru kemudian surah itu tum maqatulah akhiduna anhu. Kemudian surah itu banyak sekali orang yang mengambil dari Yahya bin Sa'id al-Ansari ini. Tetapi ini perhatikan sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis sahih itu syaratnya apa? Minimal aziz. Minimal aziz. Di situ aziz maksudnya apa? Dalam seluruh tabaqatnya minimal yang meriwayatkan harus dua orang. Tabaqat sahabat harus dua orang, tabaqat tabi'i harus dua orang, tabaqat tabi'i tabi'in dua orang, tabaqat setelah tabi'i tabi'in harus dua orang minimal. Kalau kemudian setelah itu banyak sekali yang meriwayatkan tidak ada masalah, tapi dalam setiap tabaqat, dalam setiap katanya tidak boleh kurang dari dua. Maka dibantah oleh Imam Bukhari dengan hadis yang pertama kali dalam Sahih Bukhari, hadis ini innamal a'malu binniyat, karena tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali sahabat Umar bin Khattab. Kemudian dari sahabat Ibnu Khattab tidak ada yang meriwayatkan beliau kecuali siapa? Al-Qamah Ibnu Waqqas al-Laythi. Kemudian dari beliau tidak ada satu pun yang meriwayatkan kecuali siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Tidak ada yang satu pun yang meriwayatkan dari ini kecuali siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ini biasanya disebut dengan gharib at-tam. Sempurna gharibannya. Karena hampir sebagian besar tabaqatnya itu hanya satu orang yang meriwayatkannya. Di sana ada yang disebut dengan al-gharib nisbi dan di sana disebut dengan gharib al-mutlak. Ini termasuk di antara yang disebut dengan gharib al-mutlak. Masya Allah, di Sahih Bukhari hadis pertama di Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya apa? Gharib. Kemudian di akhir yang ada di Sahih Bukhari juga hadisnya gharib. Kalimatani khafitani thaqilatani fil mizani. Antum mungkin hafal semua hadis itu. Subhanallah, wabihamdih, subhanallah. Hadis itu. Ini juga hadis gharib juga. Diawali dengan hadis gharib, diakhiri juga dengan hadis gharib. Wallahu a'lam, para ulama mengatakan isyarat kepada orang-orang yang tidak mengambil hadis kecuali hadisnya minimal diriwayatkan oleh tiga orang. Atau kemudian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujah dalam masalah usul adalah hadis mutawatir. Ini kita bantah dengan hadis-hadis yang di Sahih Bukhari. Banyak sekali hadis-hadis yang gharib. Kalau kemudian dengan Islam mereka dengan khabaru ahad. Karena saya diskusi dengan salah satu di antara mereka, orang yang mengajar di Yayen. Ini hadisnya khabaru ahad. Tak tanya kepada beliau ini. kemudian mengajar di Bandung ya, yang di Bandung tadi. Apa yang dimaksud dengan khabar ahad? Yang dimaksud dengan khabar ahad adalah hatinya dibuat oleh satu orang. Terus kemudian saya katakan kepada bapak itu, coba bapak cari kitab para ulama yang muktabar yang menjelaskan bahwa yang dimaksud khabar ahad adalah hati yang dibuatkan oleh satu orang. Coba cari. Ana atahaddak. Saya mengatakan atahaddak. Saya mengatakan kepada bapak, coba hadirkan. Oh enggak, pokoknya saya tidak mengatakan pokoknya, bapak kan orang seorang akademisi, kalau berbicara harus ada referensinya. Enggak mau saya kalau hanya sekedar ngomong kayak harus ada referensinya. Kalau bapak saya tunjukkan dalam komputer saya, semua para ulama yang mengatakan khabar ahad adalah tidak sebagaimana bapak katakan. Khabar ahad bukanlah katakan khabar ahad adalah hati sudah dibuat oleh satu orang, enggak ada. Semua yang mengatakan khabar ahad adalah lawan daripada khabar mutawatir. Dan khabar wahad adalah khabar masyhur, hadis yang dibuat oleh 3 orang minimalnya, atau kemudian al-khabar aziz, hadis dibuat oleh 2 orang, atau kemudian hadis al-gharib, yaitu hadis yang dibuatkan yang 1 orang. Kalau bapak maksudkan hadis yang dibuatkan 1 orang itu disebut dengan apa? Hadisun gharibun, bukan khabar ahad. Mikir. Tak sebutkan, bukan sekarang bapak paham bahasa Arab, tak sebutkan ini kitab hadis semuanya. Kita sebutkan di sini ini pulang-pulang ini. Pengarang kitab yang mulai dari Imam Bakir, Imam Nawawi, Imam Suyuti, baik dari kitab-kitab mutaqaddimin, kitab munhar, semua yang kita buka tidak ada satu pun yang mengatakan khabar ahad adalah khabar yang dibuat satu orang. Lalu kemudian terdiam. Ya, mereka berbicara tentang syubhat tapi tidak paham tentang syubhat itu. Nah, itulah mereka. Ya. ثم كثر الاخذون عنه وهو من غرائب صحيح البخاري. Dan hadis ini termasuk gharib, al-gharib, jamaknya al-gharib. Sahih Bukhari, maksudnya hadis-hadis gharib yang ada dalam Sahih Bukhari. Wa wafatihu, dan hadis ini adalah hadis pembukanya. Wa mithlu bidzalika khatamatuhu. Dan seperti ini juga hadis khatamatuhu. Wa hadis Abu Hurairah kalimatani habibatani lirrahman khafifatani fil lisan. Wa taqallidani fil mizan. Ini ya hadis Abu Hurairah. Ini juga wa aidanul gharib sahih. Lalu yang kedua, ini fikrah yang kedua, ini fikrah yang pertama, ini fikrah yang kedua. Iftatah Nawawi ahaditha al-arba'in bihadil hadis. Imam Nawawi membuka hadis arba'in Nawawinya dengan hadis ini. Wa qad taftaha jama'at min ahli ilmi kutubahum bihi. Dan jamaah dari para ulama al-ilmi membuka kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Minhu Imam Bukhari iftataha sahihahu bihi. Imam Bukhari membuka sahih dengan hadis ini. Wa Abdul Ghani al-Maqdisi iftataha kitabaha wa 'amdatul ahkam bihi. Dan juga Imam Abdul Ghani al-Maqdisi itu membuka kitabnya 'Amdatul Ahkam dengan hadis ini. Wal Baghawi iftataha kitabaihi masabiha as-sunnati wa syarha sunnabihi. Imam Bukhari juga seperti itu. Dua kitabnya beliau buka dengan hadis ini juga. Wa iftataha Suyuti kitabaha al-Jami' as-Shaghir bihi, dengan hadis ini juga. Wa akhadha Nawawi fi awal kitabihi al-Majmu' syarha al-Muhaddab fasl qala fihi fasl fi ikhlas al-siddiq wal ihtiq wal ihdarni fi jami' meletakkan Imam Nawawi dalam awal kitabnya Majmu' syarha al-Muhaddab. Ini kitab fikih nih. Ini umdah. Ini merupakan umdah, pegangan yang paling utama dari kitab fikih Syafi'i ini. Kalau antum ingin membantu orang Syafi'i, antum harus punya kitab ini ya. Kalau antum ingin membantu orang Syafi'i, maka antum harus punya kitab ini. Majmu' syarah Muhaddab. Walaupun ini tidak selesai ya, Imam Nawawi dalam syarah kitab ini, tapi banyak sekali faedahnya kalau antum baca ya. Tapi kitabnya tahkam ya, insyaallah. Itu pun belum selesai dalam masyarakat Muhaddab ini. Baik. Ya. Aurada fihi thalatha ayat min al-Qur'an thumma hadis innamal a'malu fiha. Kemudian beliau mendatangkan di dalam mukadimah kitab beliau ini 3 ayat dari Al-Qur'an, kemudian semua, kemudian hadis ini innamal a'malu binniyat. Wa qala hadisun sahih muttafaq ala sihhatihi. Hadis ini hadis sahih dan sepakat atas kesahihannya. wa mujma' ala 'adami mawqi'ihi wa jalalatihi, dan juga semuanya disepakati atas agungnya pengaruhnya, mawqi'ihi ini pengaruhnya, wa jalalatihi dan kebesarannya juga, wa ihda qawaidil iman wa awal da'aimihi wa aqadul arkan, dan salah satu dari kaidah-kaidah iman. Kenapa? Segala amal itu harus diawali dengan apa nih? Niat. Niatnya salehah, amalnya juga amal yang saleh. Tanpa niat yang salehah, amal tidak mungkin menjadi amal yang saleh. Nah, sebagaimana amal tidak dikatakan amal saleh kecuali dengan niat yang saleh juga. Nah, ini. Wa awwalu da'im, ini merupakan tonggak yang pertama, penumpang yang pertama. Wa aqadul akan, rukun yang paling kuat. Qala Syafi'i rahimahullah, yadkhulu hadzal haditsu fi sab'ina baban min al-fiqh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa di sini masuk pada 70 bab dari bab fikih. Mungkin lebih lagi. Karena kitab fikih itu banyak sekali, atau bahasa kitab fikih itu babnya ada berapa macam. Nah, banyak sekali. Kalau zaman Imam Syafi'i mungkin beliau memperkenal sekitar 70 bab. Kalau kita, Masya Allah, itu melihat dalam kitab fikih itu babnya apa? Kita musholat saja, kita musholat. Ini belum babnya, ya. Ini kita musholat, babnya macam-macam. Bab ini, tentang ini, sampai mungkin ada 20 bab sendiri. Dalam kita musholat. Nanti kita mutoharah, kemudian kita musyiah, kita muzakat. Wah, babnya banyak sekali. Beliau masukkan apa di sini? 70 bab. Benar masalah, kita katakan bahkan lebih daripada itu. Karena tidak ada amal apapun, amal yang zahir atau batin, selalu harus disertai dan diawali dengan niat. Wa qala aidan huwa thuluthul ilmi. Beliau mengatakan sepertiga dari ilmu. Wa kadza qalahu aidan ghairuhu wa huwa ahadul hadis. Beliau mengatakan thuluthul ilmi. Thuluthul ilmi. Sepertiga dari ilmu. Sebagian para ulama menafsirkan karena ilmu itu dibagi menjadi tiga. Ilmu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan niat. Ya. Ilmu yang dengan niat. Dan yang diniatkan ada dua. Dengan lisan dan dengan hati. Karena ada niat yang harus dilafadzkan. Seperti contohnya pada waktu haji, antum harus labbaik Allahumma labbaik bil hajj, labbaik Allahumma labbaik bil umrati. Dan niat yang dilafadzkan dengan qalb. Kemudian ketiga, ilmu adalah yang berkaitan dengan masalah apa? Dengan jawari. Yang berkaitan dengan apa? Amal dengan anggota tubuh kita ini. Jadi ilmu yang berkaitan dengan lisan, ilmu yang berkaitan dengan masalah hati, dan ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan apa? Jawari. Dan niat ini kebanyakan berpengaruhnya pada ilmu yang berkaitan dengan masalah hati, karena niat itu mahalluha fil qalbi, karena niat itu tempatnya di hati. Sehingga para ulama Syafi'i mengatakan ini sulutul ilmi, karena ada ilmu yang berkaitan dengan lisan. Maksudnya amal juga berkaitan dengan lisan, amal berkaitan dengan hati, dan amal berkaitan dengan jawari. Allahu a'lam bishawab. Wa kadza qalahu aidan ghairu, dan selain juga mengatakan seperti itu. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Dan ini salah satu di antara hadis yang menjadi poros bagi Islam. Wa qad ikhtalafa fi 'iddah. Perselisihkan di sana ada khilaf tentang jumlahnya hadis yang menjadi apa salah satu poros Islam. Ada yang mengatakan bagilah salah satu, bagilah arba'atun, bagilah asnani, bagilah hadithun. Sebagian orang mengatakan tiga hadis yang menjadi poros Islam, tiga hadis. Ya, sebagian dari mereka inamul amal binia, kemudian inul halal bain wa inul haram bainun bina umur musafiat, kemudian yang ketiga adalah apa? Mana amil amal laisa alai amru fa waradun. Ini tiga hadis. Kemudian ada yang mengatakan dua. Diringkas lagi. Ada yang mengatakan yang satu saja. Ya. Wa qad jama'tu kullaha fi juz'il arba'in. Beliau mengatakan aku telah mengumpulkan semuanya dalam juz arba'in, dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Fa balaghat arba'in hadisan. Beliau mengatakan sampai 40 hadis. Ternyata beliau tidak hanya cukup 3 atau 4 atau 2, sampai beliau mengatakan bahwa Madarul Islam itu hadis-hadisnya ada sekitar 40 hadis. La yastaghni mutadayyinun al-ma'rifah. Maka seorang mutadayyin, seorang yang multazim berpegang dengan agama, nah pasti berhajat untuk mengetahuinya. Ya staghni maksudnya apa? Berhajat. La staghni, tidak mungkin meninggalkannya, tidak mungkin tidak berhajat dengannya untuk mengenal. Li'anna kulluha sahihatun, karena semuanya sahihah. Jami'atul qawa'idil Islam, yang mengumpulkan seluruh kaidah-kaidah Islam. Fil usuli wal furu'i wa zuhdi wal adabi wal makarim akhawai dalika. Dalam usul, dalam furu', dalam zuhud, dalam adab, dalam makarim akhlak. Akhlak-akhlak yang utama dan selain daripada itu. Wa inna mabada'atu bihadil hadis ta'asyan bi'aimmatina mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhu. Ini semua masih perkataan Imam Nawawi. Aku memulai bahwasanya aku memulai dengan hadis ini dalam rangka untuk apa? Mengikuti, mencontoh para imam kami, para imam-imam kami, mutaqaddimi aslafina, orang-orang yang mendahului kami dulu dari kalangan para ulama radhiyallahu anhu. Waqad ittada'a bihi Imam al-Hadis bila mudafa'ah Abu Abdullah Bukhari. Dan Imam Bukhari telah memulai kitab beliau Imam al-Hadis bila mudafa'ah, tidak ada perselisihan lagi tentang keimaman yang beliau ini. Tidak ada khilaf, mudafa'ah itu tidak ada khilaf. Dalam sahih beliau juga. Wa naqala jama'atun 'an as-salaf kanu yastahibbuna al-kitab al-kutub bi hadzal hadis. Dan juga dari jamaah para salaf, bahwa mereka itu dari jamaah ahlul ilmi, bahwasanya para salaf itu menganjurkan untuk membuka kitab-kitab ilmu dengan apa hadis ini. Tanbih li talib ala tashihhi niyyah wa iradatihi wajah Allah taala bi jami' amal. Ini sebagai peringatan bagi seorang talib ilmi untuk meluruskan niatnya dan kehendaknya mengharapkan wajah Allah di jami' amalihi al-barisah wal khafiyah, dengan seluruh amalnya baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Warubina al-imami, kalau dalam istilah para ulama hadis ini dengan sighah tamrid ya, tidak sighah jazm ya, warubina riwayatkan kepada kami, ini enggak jelas siapa yang meriwayatkannya, oleh sebab itu dengan sighah majhul di sini. Ruwina riwayatkan kepada kami dari Imam Abi Sa'id, Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, qala la sannaftu kitaban bada'tu bi awwali kulli bab minhu bi hadzal hadis. Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kalau aku mengarang kitab, maka akan aku mulai pada setiap bab dari kitab ini bi hadzal hadis, dengan hadis ini. Kitab Thaharah langsung dengan hadis ini, namun alhamdulillah. Kemudian kitab surat apa, kitab sholat, kemudian kitab apa zakat, kitab sam, semuanya dimulai dengan ini. Beliau berharap lausan waktu kitab, kalau aku mengarang sebuah kitab, tentu aku akan mulai pada awal setiap babnya dengan hadis ini. Warwina anhu aidan qala man arada yusannif kitaban falyabda bi hadzal hadis. Diriwayatkan juga kepada kami dari beliau bahwasanya para siapa yang meniatkan menghendaki untuk mengarang sebuah kitab, maka hendaklah dia memulai dengan hadis ini. Wa qala Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattab al-Khattab al-Syafi'i al-Imam fi kitab Ma'alim Ma'alim Sunnah rahimahullah taala, kana mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdim al-hadis ila al-a'mal amama kulli syai'in yunsha'u wa yubtada'u min umur dini li umum al-hajat ilaihi fi jami' anwa'iha. Semuanya para syuyukh, para guru-guru kami menganjurkan untuk mendahulukan hadis ini amam kulli syai', di depan segala sesuatu yang dikerjakan, insyaallah dikerjakan, wa yubda'u dan dimulai, min umur dini, dari segala urusan agama, li umum al-hajat ilaihi, karena apa? Keumuman daripada hajat kepada hadis ini di jami'an wa'ah, dari segala jenisnya. Wa qala Ibnu Rajab fi jami'il ulum wal hikam wattafaqa al ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama semuanya sepakat tentang kesahihannya. Sepakat untuk diterimanya hadis ini. Wa bihi saddara al Bukhari kitabahu sahih. wa aqamahu maqamal khutbati lahu. Dan dengan hadis ini Imam Bukhari memulai kitabnya, kitab sahihnya, dan meletakkan hadis ini maqamul khutbati lahu, seakan-akan hadis ini sebagai khutbah hajah bagi kitabnya. Beliau tidak mulai kitabnya, kebanyakan kan kadang-kadang kita dapatkan sebuah kitab mendahului dengan khutbatul hajah, inna alhamdulillah dastrah, atau alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ini Imam Bukhari tidak mulai dengan khutbatul hajah, tapi beliau mulai dengan hadis ini. Beliau meletakkan hadis ini seakan-akan sebagai khutbah beliau. Isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yurad bihi wajhullah fa huwa batilun la tarbata lahu fid dunya wala fil akhirah. Ini sebagai isyarat dari beliau bahwasanya setiap amal tidak dikehendaki dengannya wajah Allah, tidak dengan niat yang saleh, maka dia adalah batil, tidak ada buahnya di dunia, tidak ada buahnya baginya di dunia wala fil akhirah, tidak juga di akhirat. Nah, seberapa? Jam saya berarti kemajuan. Baik, qala Ibnu Rajab wa hadzal hadits ahadul hadits alladhi yaduru ad-dinu alayha. Hadis ini salah satu di antara hadis-hadis yang Islam itu berporos padanya, kembali kepadanya. Warwa'an syafi'i annahu qala hadal hadis tuludul ilm. Hadis ini meliputi sepertiga ilmu. Tulud ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh. Masuk ke dalamnya 70 bab dalam masalah fiqh. Wa'al imam Ahmad qala usul Islam ala satad hadis. Beliau mengatakan usul pokok Islam itu, prinsip-prinsip Islam itu ada tiga hadis. Hadis Umar amal bin niat, hadis Aisyah man ahdatha amal hadza fa laysa huwa raddun, wa hadis Nu'man al-Bashir al halal bain al haram. Ini Islam itu berkisar pada tiga perkara ini. Ya, wa qala aidan fi tawjih al-kalam Imam Ahmad fa inna ad-din kullahu yarju ila fi'l ma'murat wa tarkil ma'thurat. Fi tawjih ini perkataan Imam Rajab ya. Fi tawjih maksudnya dalam syarah beliau. Pengarahan beliau terhadap perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan fa'inantin, bahwasanya agama itu semuanya kembali kepada apa? Fi'il ma'murat, menjalankan perintah, wa tarkil ma'thurat, menjauhi larangan. Ya. Wa tawaqquf 'ala syubhat. Dan tawaqquf, berhenti. Berhati-hati dari perkara syubhat. Wa hadza kulluhu tadammanu hadits Nu'man al-Bashir. Ini semua tergantung dalam hadits Nu'man al-Bashir. Al-halal bayin wa haram bayin wa bainahuma umurun mustabihat. Wa inna ma yatimu dhalika bi'ain. Ini bisa sempurna bergantung dengan dua perkara. Terkait dengan dua perkara. Yang pertama ahaduhuma ayakun al-amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Yang pertama bahwasanya amal tersebut dhahirnya itu harus sesuai dengan sunnah. Wa hadha huwa alladhi tadammana hadis Aisyah. Ini yang terkandung dalam hadis Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa warad. Ini merupakan kandungan dari hadis Aisyah zahirnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ini zahirnya orang melihat ini dalam hadis ini maknanya barang siapa yang melakukan satu hal yang baru dalam urusan agama maka ini tertolak. Ini kan satu hal yang dalam hadis man amila amalan laysa alaihi amrun fa warad. Barang siapa yang beramal, maksudnya amal yang zahir. Ini ukuran zahirnya. Kemudian wa thani ay yakun al-amal fi batinihi yuqsad bihi wajhullah azza wa jalla kama tadammana hadis Umar. Namun bahwa amal itu dalam batinnya itu harus dikehendaki dengannya, diniatkan dengannya wajah Allah. Wajah Allah, tidak mengendaki yang lainnya. Kama tadammana hadis Umar, ini sebagaimana termaktub terkandung dalam hadis Umar innamal amal. Selesai sudah. Ini kesimpulan daripada apa yang dikatakan Imam Rajab rahimahullah. Bahwasanya yang namanya agama itu kan kembali kepada perintah untuk menjalankan ma'murat dan larangan dari melakukan ma'thurat. So, ini makna dari taqwa. Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Dan ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan dua perkara tadi. Ima amal zahir imma amal batin, yaitu bebannya. Karena inilah yang disebut dengan amal yang saleh, niat yang saleh dengan amal yang saleh. Nah, begitu. Warada Ibn Rajab nuqulan an ba'd al-ulama fil ahadits allati yadurru 'ala al-islam, dan Imam Ibn Rajab mendatangkan beberapa penukilan dari sebagian para ulama fil ahadits allati yadurru 'ala al-islam, tentang hadis-hadis yang Islam berputar porosnya kepadanya. Wa anna minhum man qala, di antara mereka yang mengatakan inna itsnani, wa minhum man qala arba', wa minhum man qala khamsah, wa al-hadits allati dzakara anhum bil idafah ila thalatha ula, ada yang mengatakan dua orang apa dua hadis, ada yang mereka ada yang mengatakan empat, ada yang mereka ada yang mengatakan lima. Wal hadis allati dzakara anhum, dan hadis itu yang disebutkan dari mereka dengan tambahan ila thalatha ula, tambahan itu ketiga hadis, yang pertama innamal a'malu binniyat, kemudian halal bayin, haram bayin, kemudian man amila amalan laysa lahu amrun, ini ketiga sudah. Tambah lagi hadis apa? Inna ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Ini tambahan hadis yang tiga tadi, jadi hadis empat. Wa hadis min husni islam wa tarku ma la ya'ni, ini hadis yang kelima. Karena ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan lima. Tambahannya dua hadis ini. Ya, inna ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi, ini yang keempat, dan yang kelima adalah min husni islam wa tarku ma la ya'ni. Wa hadis inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah SWT tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Kemudian hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tambahnya lagi. Wa hadis la darara wala dirar. Tambahnya lagi. Wa hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tambahnya lagi. Wa hadis isa bi dunya yuhibbuka Allah isa bima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Wa hadis ad-dinu nasiha. Maka sempurna semuanya. Walaupun kalau kita baca satu persatu di antara hadis arba'in, semuanya memberikan faedah yang banyak. Dan itu merupakan poros dari akal. Semuanya memberikan faedah yang banyak, makna yang luas. Sampai di sini dulu ikhwah. Karena pada faqarah yang keempat ini syarah hadis ini secara detail, maka kita akan sampaikan pada kajian yang akan datang. Kita cukup sekian dulu. Semoga ilmu kita dan amal kita berbarokah dan diterima oleh Allah SWT. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.